كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat ini ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun. Saya perhatikan baik-baik yang ada mushaf, yang ada ambil mushaf, barakallahu fikum. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun. Dan untuk kalian wahai para suami-suami, apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, untuk kalian separuh selama istri kalian itu tidak memiliki anak, apakah anak dari engkau atau anak dari suami yang lain. Paham ini? Baik. Anak dari suami yang lain artinya dia nikah dulu dengan seseorang, kemudian punya anak, kemudian menjanda, mati atau dicerai, kemudian nikah dengan laki-laki ini. Ambar lagi kum. Nikah lagi dengan laki-laki yang kedua. Kemudian sang perempuan janda ini meninggal dunia. Paham? Apakah perempuan ini punya anak dari suami yang lain atau suami yang sekarang yang ditinggalkan? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun. Untuk kalian wahai para suami dapat jatah seperdua. Baik. Illam yakul lahunna waladun, kalau istri-istri yang kalian istri-istri kalian yang meninggal itu tidak memiliki anak. Paham barakallahu. Fa in kana lahunna waladun, tapi kalau istri kalian itu memiliki anak apakah dari engkau atau dari suami yang lain, falakumur rubu'u mimma tarakna, maka untuk kalian seperempat dari apa yang ditinggalkan. Ya, dua kemungkinan. Suami ini, kalau suami yang ditinggal berarti yang meninggal siapa? Sang istri. Dua kemungkinan. Kalau sang istri yang meninggal ini tidak punya anak, maka sang suami dapat separuh. Kalau punya anak, maka sang suami dapat apa? Seperempat. Sekarang kita pindah ke istri. Fa in kana lahum, mana tadi? Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Untuk kalian seperempat kalau dia memiliki anak keturunan, min ba'di wasiyatin, setelah dia mewasiatkan atau dia keluarkan wasiat-wasiatnya, yang dia wasiatkan atau utang piutangnya dikeluarkan. Jadi kalau orang mati, yang harus dikeluarkan pertama kali dari harta yang ditinggalkan adalah apa? Mu'natut tajhiz. Mu'natut tajhiz. Biaya penguburan. Apalagi kalau lahan penguburan harus dibeli, ya harus dikeluarkan dari situ. Seperti daerah-daerah perkotaan, barakallahu fikum, yang sudah sangat sempit, lahan penguburan sampai jutaan rupiah. Bukan cuma orang yang hidup butuh tempat tinggal yang dibayar. Ternyata orang yang mati pun harus dibayar tempat tinggalnya. Mu'nat tajhiz. Ini kedua apa? Ad-duyun. Apa? Utang piutang. Wadi'ah. Titipan-titipan harus dikembalikan semuanya. Kemudian al-wasiyah. Wasiyah harus dikeluarkan. Sisanya itulah menjadi harta warisan yang akan dibagi. Kalau ternyata harta warisan ini habis untuk bayar utang, maka tidak ada warisan. Paham berarti? Kalau harta ini habis untuk bayar utang, maka tidak ada dibagi. Walahunna rubu'u, sekarang untuk perempuan, untuk sang istri. Walahunna rubu'u mimma taraktum, dan untuk mereka istri-istri kalian, mereka mendapatkan seperempat dari harta warisan yang kalian tinggalkan, wahai para suami, kalau kalian mati. Itu istri seperempat. Illam yakul lakum waladun, kalau engkau wahai para suami yang mati tidak memiliki anak keturunan. Di istri ini atau istri yang lain? Paham? Ya jelas dia tidak memiliki anak keturunan. Illam yakul lakum waladun. Fa in kana lakum waladun, akan tetapi wahai kalian para suami, jika kalian memiliki anak keturunan dan kalian mati meninggalkan harta benda, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka istri-istri kalian akan mendapatkan seperdelapan dari harta warisan itu. Paham enggak ini? Paham enggak? Dia akan mendapatkan seperempat kalau sang suami tidak memiliki apa? Tidak memiliki anak keturunan. Kalau memiliki anak keturunan sang suami ini, maka sang istri hanya mendapatkan seperdelapan. Kalau suami yang mendapatkan harta warisan, sang istri meninggal, dia seperdua menjadi seperempat. Kalau sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan. Itu ringkasnya. Oke. Walahunna rubu'u mimma taraktum, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun, wa in fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Setelah kalian barakallahu fikum, min ba'di wasiyat, setelah kalian berwasiat dan dikeluarkan harta itu dengan wasiat dan terusan yang kalian wasiatkan, aw dayn, atau kalian utang, harus dibayar dulu utangnya dan dikeluarkan wasiatnya. Kenapa barakallahu fikum wasiat lebih didahulukan dalam penyebutan? Padahal utang lebih apa? Lebih didahulukan mestinya. Utang lebih didahulukan. Kenapa? Karena wasiat ini barakallahu fikum adalah pemberian. Kalau utang hak orang, paham? Yang harus dikembalikan uangnya dia. Kalau wasiat kan yang diwasiatkan dia sebenarnya tidak memiliki apa-apa, cuma tinggal nerima. Paham barakallahu'alaikum. Kalau itu utang loh, yang punya duit berhak untuknya. Mana? Sih, suruh kalian bagi-bagi tu kape papa ape harta sini, tapi doi. Dia utang 50 juta, kenapa dia pembukti? Kenapa tapi saksi tak bawa? Barakallahu fikum. Tapi dalam penyebutan dalam Al-Quran disebutkan wasiat lebih dahulu. Kenapa? Karena banyak orang memandang enteng wasiat. Bahkan terkadang orang menyembunyikan wasiat. Barakallahu fikum. Kalau disembunyikan tidak akan ada yang protes, karena yang diberi wasiat tidak tahu kalau ternyata dia diberi wasiat. Paling cuma berapa anak-anaknya ya? Ada yang meninggal dunia, dia kumpulkan berapa anaknya? Nanti kalau aku mati, aku wasiatkan kepada kalian untuk memberikan ke si fulan. Assalamualaikum. Apakah untuk pembangunan masjid, apakah untuk orang, atau macam-macam wasiat. Kalau mereka kerja-kerja yang khususnya dapat jatah wasiat itu tidak tahu, ya tidak mengerti apa-apa. Hatta dia pun tahu, dia kan tidak sekedar ini. Bagaimana ya? Masa kita mau... mana itu wasiat? Tapi duit di situ. Paling ke? Rizki telinga, Joh. Itu rizki telinga. Ya ini katanya dapat duit, yang tidak ada. Cuma di telinga itu duit. Tapi buktinya tidak dapat. Agar. Makanya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya orang apa? Orang ihtimam terhadap masalah wasiat ini. Jadi, karena yang mendapatkan wasiat pun ya mereka terkadang tidak nuntut lah. Beda dengan orang yang pemilik barang, pemilik uang. Dia bakal nuntut. Haknya dia. mitsnai. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lebih awal dari pembayaran utang. Falahunna sumi ma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha udain. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Dan kalau ada seorang mati laki-laki, yurasu kalalatan, dia mati tidak ada ahli waris ke atas dan ke bawah. Artinya bapak kakeknya, ibu neneknya sudah hilang. Kemudian dia tidak punya anak-anak. Atau anaknya sudah mati duluan dan tidak dia memiliki cucu dari keturunan. Dia punya anak satu kemudian mati berulang sebelum nikah misalnya, atau dua mati satu-satu ketika masih kecil. Saya kata, karena ada orang punya anak 8 mati semua. Ada seorang perempuan, dia memiliki anak 8 atau 6. Setiap lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Sehingga dia dicerai oleh suaminya. Cek. Paham? Dicerai oleh suaminya. Dia menganggap ini perempuan ini kurang mujur. Setiap punya anak mati. Punya anak mati terus. Sehingga anak, sehingga 8. Akhirnya ditalak. Nah, nanti setelah nikah dengan suami kedua, punya anak, hidup. 6 lagi. Berarti memang ini perempuan subur. Dan bukan perempuan sial. Karena terkadang dianggap sial. Padahal bukan itu. Belum beruntung, no? Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun, atau perempuan yang meninggal tidak memiliki orang tua ke atas dan juga memiliki keturunan ke bawah. Baik. Kalau ke atas ya mesti ada ibu bapaknya tapi sudah mati duluan. Tapi kalau ke bawah belum tentu ada. Paham? Atau ada tapi meninggal duluan. Yang jelas tidak ada waris ke atas dan waris ke bawah. Yang ada ke samping. Paham? Baik. Kita tengok. Wa in kana rujulu yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun, kemudian dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Falikulli wahidin minhumas sudus. Baik. Maka setiap saudara laki dan perempuan ini mendapatkan 1/6, 1/6. Baik. Falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fis sudus. Kalau mereka lebih dari 2 orang, maka mereka bersekutu pada 1/3. 1/3 mereka bagi rata. Mimba diwasiatin yusa biha audain. Setelah wasiat dan setelah pembayaran utang, ghairu mudharrin wasiatan minallah. Tanpa wasiat itu tanpa memudaratkan. Paham barakallakum. Tidak boleh memudaratkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan, khairul lahum, itu lebih bagus bagi mereka ketimbang mereka apa? Kau tinggal mereka alatan dalam kondisi miskin, fakir, yatakaffafunan nas, harus minta-minta ke orang. Kau tinggalkan mereka dalam kondisi berkecukupan, itu lebih bagus ketimbang kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin papa. menjadi beban orang. Baik. Wasiatan min Allah wallahu alimun halim. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tilka hududullah. Itulah hudud, aturan. Ingat pembagian harta warisan Allah Subhanahu wa taala yang langsung membaginya dari 7 lapis langit. Baik. Tidak diserahkan kepada malaikat pembagiannya, tidak diserahkan kepada nabi dan rasul dalam pembagiannya. Langsung Allah yang bagi. Ente dapat 1/4, dapat 1/8, dapat 1/3, dapat 1/6, 2/3. Dapat seperdua. Pembagian ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an. Baik. Sehingga Allah kata, "Tilka hududullah," itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yuti' Allaha wa rasulahu," dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, "yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Di permasalahan warisan ini dan di permasalahan-permasalahan yang lainnya, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal dia di dalamnya. Wadhalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Kebalikannya, wa may ya'sillah wa rasulah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah harta warisan dan yang lainnya. Orang tuanya mati, dia jual itu sawah, dia ambil sendiri uangnya. Dia tidak bagi sesuai dengan pembagian syar'i. Dia jual sendiri, dia ambil sendiri. Baik. Dijualin, diambil sendiri, dimakan sendiri. Ingat, harta warisan yang diambil secara zalim, panas. Susah berkembang. Siapa yang melakukan perbuatan ini, kau jangan harap kehidupannya bagus. Coba perhatikan aturan untuk dengar cerita-cerita. Kalau si fulan mengambil, atau keluarganya antum sendiri, kakeknya antum meninggal dunia, kemudian pamannya antum yang menjual itu harta, coba lihat bagaimana kehidupan dia. Morat marit ekonominya. Oke, coba perhatikan. Justru terkadang yang tidak mendapatkan harta warisan terbalik, dia justru diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya berkembang. Baik. Hati-hati yang namanya namanya mengambil hak orang lain, hak saudaranya. Baik. Sakit hatinya saudara itu lebih hebat ketimbang kalau orang lain yang menyakitinya. Paham? Kalau orang yang lain menganiayanya, menurut memang tidak ada hubungan saudara, ya mungkin bisa dianiaya. Tapi kalau yang menganiayanya adalah kakaknya sendiri, saudaranya sendiri, dia akan tega sekali kau. Mestinya engkau yang menolong saya, engkau melindungi saya, engkau berbagi dengan saya. Tapi justru engkau yang menganiaya saya. Sakit hatinya itu berapa? Kuadrat. Dari pangkat dua. Coba perhatikan. Orang yang zalim dalam masalah pembagian harta warisan, mengerikan kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau dia mengatakan, oh, sekarang masih bagus, ingat, lihat nanti. Wallahu a'lam. Wa inka, mana tadi? Dan kata Allah SWT, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah harta warisan dan yang lainnya, ancaman Allah SWT, yudkhilhu naran, Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Mengerikan. Khalidan fiha, dia sudah diartikan para ulama, kalau dia menghalalkannya. Paham? Dia menghalalkan perbuatan zalim terhadap saudaranya ini. Mengambil harta saudaranya, tidak bagi-bagi. Mengerikan. Terlalu banyak cerita dan kisah yang kita dengar, kezaliman seseorang pada pembagian harta warisan. Tidak ada yang beres hidupnya. Tidak ada yang beres hidupnya. Baik. Justru yang teraniaya ini, yang terzalim ini, justru masya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hartanya. Wa may yasillaha wa rasulahu yata'addahu dahu yudkhul narul khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin, dan untuknya azab yang sangat menghinakan. Baik. Dia berlaku curang dalam masalah wasiat. Wasiat tidak dijalankan. Assalamualaikum. Wasiat tidak dijalankan. Dia berlaku curang dalam pembagiannya. Baik. Atau dia bagi rata. Padahal dia tahu kalau sebenarnya ada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian. Tahunya orang kan harta itu jatuh semua ke anak-anak dan dibagi rata. Baik. Itu yang diketahui oleh masyarakat. Pokoknya harta itu jatuh semua ke anak. Tidak ada yang lari ke atas, tidak ada yang lari ke samping, tidak ada. Pokoknya semua lari ke anak. Baik. Kalau dia berlaku curang, apalagi dalam kondisi sekarang, orang tidak tahu hukum syariat seperti ini. Seorang anak perempuan, dia ditinggal mati oleh orang tuanya, satu-satunya ahli waris dia, seorang anak perempuan. Baik. Hukum adat, semua lari ke mana? Semua lari ke anak perempuan ini. Harta peninggalannya 1 miliar. Ternyata perempuan ini belajar agama. Baik. Tahu hukum syariat, hukum faraid, dia tanyakan. Bagaimana ini? Saya ada waris satu-satunya anak perempuan, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan satu-satunya. Terus tidak ada ahli waris yang lainnya. Ibu bapak sudah tidak ada. Justru yang terakhir ini yang meninggal ini, bapak atau ibu. Terus tidak ada lagi, ada paman satu orang. Paman satu orang itu dapat sisa. Anak perempuan satu orang dapat berapa kemarin? Dapat berapa? Dapat setengah. Sisanya untuk sang paman 500 juta. Hehehe. Paman tidak pernah meminta-minta, tidak tahu hukumnya. Iya loh. Badia makan ini badia. Tidak akan mencak-mencak dia datang bawa golok. Mana tapi jatah? Tidak. Dia tidak tahu. Kalau dia punya jatah ternyata. Di ponakannya ini. Kalau mau curang. Kan badan dia makan juga. Dia ada semua. 1 miliar itu. Tapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut ancaman ini. Dia harus datang ke pamannya sambil berkata. Wahai pamanku tercinta. Tidak ada rezeki yang luar biasa. Napa paman dapat duit 500 juta. Kalau bisa pingsan, mungkin pingsan memang dia. Barakallahu fikum. Mungkin menangis terharu. Dari mana ini datangnya ini barang 500 juta. Subhanallah. At-taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. At-taufiq minallahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Dia harus menerangkan bahwa ilah sesungguhnya agama, ilah sesungguhnya syariat. Baik. Sekali lagi barakallahu fikum, ada kitab sudah di barakallahu fikum, sudah ditulis dalam bahasa Indonesia, kitab faraid Ustaz Rijal. Barakallahu fikum, bisa dibeli, sudah dijual. Katanya itu sudah diajarkan, kemudian dicetak, kemudian disebar, dijual. Siapa yang mau, silakan. Kalau Kita singgah di faraid situ. Ah. Mau? Kitab terjemahannya, kitabnya Ustaz Rijal juga dipakai. Lebih mudah mungkin antum paham, lebih mengerti karena sudah jadi bahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Tapi tetap harus ada guru. Tetap harus ada guru. Karena kalau tidak, tetap akan susah untuk dipahami dan dimengerti. Bagaimana? Pembagiannya masih jauh. Kita faraid masih jauh. Coba. Mar jangan lari ya. Kalau dia tu hilang satu-satu. Apa sudah lewat ini? Boom. Masih jauh ya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faraid wal-Mawarith di halaman 273. Oh, masih jauh. Boleh lah. Ya paling 1 bulan atau 2 bulan. Hah? Atau pas Ramadan nanti kita lihat. Jadi itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus berita gembira. Berita gembira bagi yang menjalankan pembagian harta waris secara syar'i dan ancaman bagi yang tidak menjalankannya. Qala rahimahullah taala wa haddatsana Muhammad ibn Yusuf an Warqa an ibn Abi Najih an Ata an ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث والثلث الثلث والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, كان المال للولد, dulunya harta warisan itu semuanya untuk anak-anak. Wa kanat al-wasiyatu lil-walidain, dan wasiat itu hanya untuk orang tua. Baik. Kalau aku mati, wayan anakku untuk kakek kalian. Baik. Untuk kakek kalian dapat sekian. Baik. Setelah dihapus. Pada saat Allah min dzalika ma ahabba, kemudian Allah menghapuskan itu. Faj'ala lidzakari mithlu hadzal unthayain. Maka Allah menjadikan untuk anak bagian laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wa ja'ala abawain li kulli wahidin min as-sulus wa as-sulus, dan Allah telah menjadikan jatah untuk laki-laki, untuk kedua orang tua, laki dan perempuan, bapak ibu, li kulli wahidin min as-sulus, bisa dapat 1/6 atau 1/3. Wa ja'ala lil-mar'ati thumun war-rub', dan Allah telah membagi untuk para istri, baik, 1/8 atau 1/4. Paham? 1/4 kalau sang suami yang meninggal ini apa? Tidak memiliki anak keturunan. Dan mereka mendapatkan 1/8 kalau si suami ini meninggal dalam kondisi memiliki keturunan. Walizawji asyatru warruba', demikian juga kebalikannya. Sang suami mendapatkan 1/2 kalau sang istri yang meninggal ini tidak memiliki anak keturunan. Barakallahu fikum. Dan akan berubah menjadi seperempat dari seperdua. Tapi dari seperdua menjadi seperempat. Tapi kalau ternyata sang istri yang meninggal ini memiliki keturunan. Paham ini? Baik. Sekali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, "Kana al-mal lil-waladi wa kanat al-wasiyah lil-walidain." Fa nasakha Allahu min dhalika ma ahabba, fa ja'ala lidhakari mithliha thuluthayn wa ja'ala abawayni likulli wahidin min ath-thuluth wa thuluth, wa ja'ala al-mar'ati thumn wa ruba' wa liz-zawji syatru wa rubu'. Syatru itu separuh. Syatru. Mith. Qala rahimallahu taala babul la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Al-ayah wa yadhkaru an Ibn Abbas la tadhlimuhunna la taqharuhunna ruban isman ta'ulu tamilu nihlatan an-nihlatu al-mahru. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa? La yahillukum an tarithun nisa'a karha. Ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha, tidak halal bagi kalian menjadikan istri bapak-bapak kalian sama seperti harta warisan. Kalian berlaku terhadapnya sesuai dengan kehendak kalian, mau menikahkannya atau tidak. Baik. La tarithu nisa'a karha. Baik. Wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Baik. Jangan kalian menjadikannya mereka sama seperti harta warisan, terserah kalian menikahkan atau tidak menikahkan, atau menikahkan kok dengan orang lain. Baik. Dalam keadaan mereka tidak senang itu semuanya. Baik. Wa la yajuzu lakum an tudarru azwajakum wa antum karihuna lahunna. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wala ta'duluhunna, yakni jangan kalian melakukan mudarat kepada istri-istri kalian kalau kalian tidak senang dengannya. Baik. Sehingga mereka harus memaksa diri untuk diceraikan dan dilepaskan dengan cara memberikan sebagian atau keseluruhan apa yang engkau telah berikan kepada mereka. Paham barakallahu. Di zaman dahulu barakallahu, sampai sekarang ini sebagian orang karena mahar terlalu mahal, misalnya mahar yang dia berikan kepada istrinya ketika dia dilamar, ketika dia melamar istrinya, calon mertuanya pasang mahar tinggi-tinggi, 500 juta. Nih. Ternyata dengan berjalannya waktu sang suami tidak senang dengan istri ini. Kamar lebih. Baik. Maka boleh jadi, barakallahu fikum, boleh jadi imma uang itu sudah diserahkan sepenuhnya atau belum. Paham? Masih kredit. Paham ini? Misalnya, aku nikahkan engkau dengan fulana bintu fulan dengan mahar 500 juta kredit. Paham berlebih. Tapi jarang terjadi atau belum berani. Artinya, dia dalam tanggungan, sudah halal. Tapi sang suami harus membayar ini barang, barakallahu fikum, membayar ini, dicicil. Baik. Kemungkinan terjadi ketika sang suami ini tidak sedang dengan istrinya, dia berlaku aniaya terhadap istrinya dan dia tidak mau menceraikannya sampai istrinya mengatakan, "Begini, Jo, cerai juga kita itu yang apa itu, suruh bayar, yang penting cerai juga kita." Nah, ini maksudnya ya. Atau kalau dia sudah bayar sepenuhnya dan sang suami tidak mau apa, tidak mau menceraikannya, maka sang istri harus melepaskan diri dengan cara hulu. Dia harus kedatang ke hakim, kemudian dia warahmatullahi wabarakatuh membicarakan tentang masalah ini, kemudian sang istri mengatakan, "Saya mau melepaskan diri saya dari ikatan nikah dengan suami saya dengan cara mengembalikan semua mahar yang pernah dia berikan kepadaku. Dulunya dia berikan 500 juta, napa 500 juta. Baik. Dia lebih senang sendirian hidup dalam kondisi tenang ketimbang dalam kondisi tersiksa jiwanya. Baik. Maka beruntunglah para perempuan-perempuan yang mendapatkan suami-suami yang soleh. Bukan berarti kalau dia dicerai berarti suaminya tidak soleh, tidak. Karena boleh jadi yang jelek memang sang perempuan. Yang berhak dia untuk diceraikan oleh sang suami. Paham? Baik. Maka beruntunglah dan hendaknya seorang perempuan mensyukuri, barakallahu fikum, suaminya yang telah banyak memberikan kepadanya. Baik. Wa'ashiruhuna, kata Allah subhanahu wa ta'ala, illa yatina bifahishati mubayyinah, kecuali kalau dia mendatangkan perkara yang keji, yaitu perzinahan. Wa'ashiruhuna bil ma'ruf, hendaknya wahai kalian para suami pergauli istri dengan cara yang baik, jangan dianiaya. Kalau kalian pengen dihormati, hendaknya kalian menghormati istri kalian, karena al-jaza'u min jinsil amal. Kalian memuliakan istri kalian akan memuliakan kalian, memuliakan kalian. Baik. Kalau kalian tidak menghormatinya, baik, bahkan meremehkannya, memperolok-olokkannya, apa ini? Tipi bodoh ngana. Weh, hatta orang bodoh tidak mau dibilang bodoh. Tipi menunjukkan tentang hebatnya ilmu. Karena orang bodoh pun sendiri tidak mau dikatakan bodoh. Baik. Dan mulianya ilmu, hatta orang bodoh pun merasa bangga kalau dikatakan berilmu. Jadi jangan pernah dikatakan istri itu bodoh. Karena dia merasa direndahkan dan dihinakan. Apalagi, sapi ngana. Wajar 8 kali belum paham. Wah, ini suka asar ini. Oh. Bakal jadi perang dunia ketiga ini kalau begini. Baik. Kata-kata yang bagus. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asyiruhu bil ma'ruf." Pergauli dia dengan pergaulan yang bagus. Baik. romantis bahasa orang. Jadi, bukan cuma orang-orang fasik ini yang memamerkan keromantisannya. Sabar lagi. Ikhwah, salat yun mestinya mereka adalah orang-orang romantis. Dan romantis itu tidak perlu dipertontonkan di halayak ramai. Jadi, seperti orang pusak mempertontonkan kemesraannya di hadapan halayak ramai, padahal rumahnya berantem terus. Baik dari itu mohon nak bahasa antara rahu syawaj Allah fi khairan kathira. Boleh jadi kalian membenci seorang perempuan karena ada perangai-perangai yang kalian tidak senangi. Bahasa antara rahu syawaj. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padanya. Wajah Allah fi khairan kathira. Dan ternyata pada istri kalian itu ada masih kebaikan yang sangat banyak. Jangan hanya satu kejelekan dia kalian harus tinggalkan. Satu kekurangannya kalian mencelanya habis-habisan. Nah, masih ada kebaikannya itu istri, banyak kebaikannya, syukuri. Baik, syukuri itu istri. Masing-masing saling mensyukuri. Sang suami mensyukuri istrinya, istrinya mensyukuri suaminya. Baik, bahwa itu betul-betul anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Baik, betapa sayangnya seorang istri terhadap suami, perhatiannya, demikian juga kebalikannya. Syukuri, nikmati. Baik. Jangan hanya satu kekurangan yang ada padanya seakan-akan dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Lah siapa di antara perempuan-perempuan ini yang memiliki kesempurnaan? Tidak ada. Baik. Ada saja tetap apa? Kekurangan-kekurangannya. Baik. Tidak ada seorang pun yang mengumpulkan semua kebaikan. Barakallahu fikum. Yang tidak pernah salah, yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah keliru. Karena kesempurnaan hanya memang milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Cuma ya kesalahan, keterlupaan, ketergelincirannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan besok ini. Pembahasan masih ayat berikutnya, ayat ke berapa itu? Ayat ke 20. Baik, insyaallah diingatkan ayat ke 20 insyaallah dari surah An-Nisa. Subhanallahi wa bihamdihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.